Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنْشَاءَ تَعَالَى pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita pada tafsir Al-Qur'anil Karim, tepatnya pada tafsir Suratul Kahfi, di mana pada pertemuan terakhir, alhamdulillah, dengan kemudahan dari Allah Jalla wa'ala, selesai kita dari membahas ayat-ayat di dalam surat ini yang menceritakan tentang kisah Nabiullah Musa alaihi salam bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Dan telah kita baca tafsir berikut pelajaran-pelajaran berharga dari ayat-ayat tersebut sebagaimana dituliskan dan ditorehkan oleh beliau Asy-Syaikhul Mufassir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah di dalam kitabnya Taisir Al-Karimir Rahman. Maka berikutnya barakallahu fikum, di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala mulai menceritakan tentang kisah seorang raja yang menguasai muka bumi ini. Seorang raja yang Allah Jalla wa ala berikan kepadanya berbagai macam kelebihan-kelebihan di atas raja-raja yang lain. Dialah seorang raja yang dikenal dengan Dzulqarnain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan menyebutkan untuk kalian dari kisahnya beberapa penyebutan. Nah, ini ayat yang ke-83. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami memberikan kekuatan padanya di muka bumi ini, dan kami berikan kepadanya dari segala sesuatu itu sebab untuk dia meraihnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya mereka musyriki bertanya kepada Rasulullah alaihi salat wasalam tentang kisah seorang raja yang mana raja tersebut sering diceritakan oleh ahlul kitab, sering disebut-sebut oleh Yahudi dan Nasara. Dan kilas balik kepada pembahasan-pembahasan kita yang lalu, bahwasanya sebab turunnya surat Al-Kahfi adalah sebagai jawaban untuk pertanyaan musyrikin, di mana pertanyaan ini sebenarnya musyrikin mendapatkannya dari ahlul kitab. Mereka berkonsultasi kepada Yahudi di Madinah. Kiranya dengan pertanyaan apa kami bisa mengetes Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau dia bisa menjawab itu semuanya berarti dia benar-benar nabi. Maka Yahudi mereka mengatakan, ya, memberikan tiga pertanyaan tersebut kepada musyrikin untuk ditanyakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, di mana dari tiga pertanyaan tadi, dua pasti bisa dijawab, tapi kalau satunya lagi mau nabi atau bukan nabi, enggak bakalan bisa jawab. Dan ini adalah jebakan Yahudi. Seandainya Muhammad benar-benar nabi, enggak akan dia menjawab tiga-tiganya. Tapi justru Yahudi malah mengatakan kepada musyrikin, kalau dia bisa menjawab tiga pertanyaan itu berarti dia nabi. Kalau enggak, berarti dia bukan nabi. Padahal Yahudi sudah tahu, pasti tidak akan bisa dijawab pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang pertama adalah tentang para pemuda yang tidak tahu apa yang mereka perbuat, yaitu Ashabul Kahfi. Ya. Mintalah kepada Muhammad SAW untuk menceritakan tentang para pemuda yang tidak tahu apa yang mereka perbuat, tertidur mereka lama di dalam. Allah jawab dengan Allah kisahkan Ashabul Kahfi. Yang kedua, tanyalah Muhammad SAW an malikin qawwafin fil ard, tanyakan kepada dia tentang seorang raja yang berhasil mengelilingi muka bumi. Ma amruhu, bagaimana urusan dia? Maka Allah Jalla wa'ala menjawab pertanyaan tersebut dengan membawakan atau dengan menurunkan ayat-ayat tentang Dzulqarnain. Ini jawaban untuk pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan ketiga yang tidak mungkin dijawab oleh seorang nabi adalah tentang was'alhu 'anil ruh. Tanyakan kepadanya, ayat tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Apa itu ruh? Ruh, Allah Subhanahu wa taala jawab pada surat yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah wahai Muhammad, ruh itu urusan Rabbku. Nabi Muhammad tidak diizinkan menjawab tentang perkara ruh karena ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu benar membuktikan kenabian Rasulullah alaihi salatu wasalam. Pertanyaan tentang ruh pasti tidak bisa dijawab meskipun oleh seorang nabi. Tapi Yahudi menjebak. Ya. Tanya kepada Muhammad tentang ruh. Kalau dia bisa jawab berarti nabi. Kalau enggak berarti bukan nabi. Padahal mereka tahu Muhammad sallallahu alaihi wasalam adalah benar-benar nabi. Kalau ditanya tentang ruh akan bisa jawab. Ikhwatullah rahimahumullah, ayat yang ke-83 ini dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di sana sebagian dari kisah seorang raja yang dikenal dengan nama Dzulqarnain. Siapa Dzulqarnain? Ikhwatullah rahimahumullah, Dzulqarnain, demikianlah Allah Jalla wa'ala sebutkan penyebutannya di dalam Al-Quran. Allah sebut raja tersebut dengan Dzulqarnain. Dan sedikit sekali, ya, referensi dari hadis yang menyebutkan kisah Dzulqarnain yang bisa menjadi pelengkap apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat ini. Kebanyakan kisah tentang Dzulqarnain yang tersebut di dalam buku-buku tarikh seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, begitu pula oleh para ahli tarikh, ahli sejarah yang lain, kebanyakannya adalah berdasar kepada nukilan-nukilan dari Israel, nukilan-nukilan dari Israiliyat, di mana Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel tentang umat-umat terdahulu yang mereka kisahkan secara asal dalam syar'i, kalau tidak menyelisihi dalil Al-Quran wa Sunnah yang jelas, maka cerita-cerita Bani Israel itu la yusaddaq wa la yukadzdzab, tidak bisa dipercaya seutuhnya dan tidak bisa didustakan seutuhnya. Kalau dibenarkan seutuhnya, khawatir ada dustanya. Kalau didustakan seutuhnya, khawatir ada benarnya. Itu tentang nukilan-nukilan Bani Israel, Israiliyat. Dan banyak ya. Karena memang cerita tentang Dzulqarnain ini masyhur, dikenal oleh ahlul kitab, mereka saling menceritakannya satu sama lain. Dan sekali lagi, hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam yang menjadi tambahan rujukan tentang siapa Dzulqarnain, ya, hampir tidak ada yang bisa melengkapi kisah yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam Al-Quran ini. Ada ucapan sahabat, ucapan tabi'in, ya, di mana ucapan sahabat-sahabat ini juga bisa dinyatakan sebagai apa, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena sahabat tidak mungkin menceritakan tentang perkara-perkara waib, perkara-perkara umat terdahulu, kecuali pasti pendapatkannya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi ada sahabat-sahabat yang memang dikenal sering ngambil dari cerita Bani Israel, itu ada. Tabi'in-tabi'in yang menceritakan tentang Dzulqarnain juga banyak. Tapi kebanyakannya adalah dari tabi'in yang tadi sering ngambil kisah-kisah Bani Israel dari Yahudi. Ya, sering meriwayatkan tentang Israiliyat yang tadi telah kita sebutkan. Apa yang datang dari Bani Israel, dari kisah-kisah mereka yang mereka ceritakan, tidak bisa dibenarkan seutuhnya dan tidak bisa didustakan seutuhnya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberikan kekuatan kepada Dzulqarnain di muka bumi ini, dan kami berikan kepadanya dari segala sesuatu sebab untuk dia dapat meraihnya. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ay malakahu Allah ta'ala. Maksudnya, inna makanna lahu fil ard adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai seorang raja, raja besar. Wa makanahu minan nufuzi fi aqtaril ard, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada Dzulqarnain untuk menguasai berbagai macam belahan bumi. Jadi bukan hanya raja di tempat yang kecil, bukan hanya penguasa di wilayah yang terbatas, tapi Dzulqarnain ini adalah raja yang menguasai banyak wilayah-wilayah. Banyak raja-raja yang lain yang akhirnya takluk kepada raja Dzulqarnain. Dan inilah barakallahu fikum yang rajin. Karena diperselisihkan tentang Dzulqarnain, apakah dia ya seorang raja, ataukah dia seorang nabi, ataukah dia seorang rasul. Ya, bahkan ada yang menyatakan kalau Dzulqarnain itu adalah malaikat. Tapi berdasarkan ayat dalam surah ini, pada ayat yang ke-84, jelas di sana bahwasanya Dzulqarnain ini adalah seorang yang Allah berikan kekuasaan padanya di muka bumi. Maksudnya dia adalah seorang raja. Dan tidak ada satu dalil pun yang sahih dan sharih yang benar dan jelas menyatakan bahwasanya Dzulqarnain adalah nabi, apalagi malaikat. Yang jelas beliau adalah seorang raja. Ikhwati fillah rahimakumullah. Raja yang menguasai berbagai macam belahan bumi. Karenanya beliau disebut dengan Dzulqarnain. Yang secara makna dan arti Dzulqarnain adalah pemilik dua tanduk. Wallahu a'lam. Ya, tadi sebagaimana saya sebutkan di awal, nukilan-nukilan tentang Bani tentang Dzulqarnain ini banyak datang dari Israiliyat. Dan dari mereka, dari Bani Israel, tentang sisi kenapa Dzulqarnain disebut sebagai Dzulqarnain, pemilik dua tanduk, ini banyak versi. Ada yang bilang beliau ya di apa sering memakai penutup kepala yang memang ada tanduknya di sini, tanduk yang terbuat dari tembaga, ini dibuat dari dibuat pada pelindung kepala beliau Dzulqarnain. Ini dua tanduk yang terbuat dari nuhas, yang terbuat dari tembaga. Juga ada yang mengatakan ya bahwasanya Dzulqarnain ini disebut dengan Dzulqarnain pemilik dua tanduk karena dia berhasil menguasai timur dan barat. Jadi karena luasnya kekuasaannya, ke wilayah barat sampai di ujung barat dia kuasai. Itulah tanduk pertamanya Dzulqarnain. Dan beliau juga berhasil menaklukkan belahan-belahan dunia sampai ke ujung timur. Ya. Dan ujung timur itulah satu tanduk Dzulqarnain yang lain. Ya. Sehingga Dzulqarnain pemilik dua tanduk maksudnya adalah penguasa timur dan barat. Yang berhasil barakallahu fikum melebarkan kekuasaannya dengan izin Allah Jalla wa'ala sampai ke ujung barat bumi dan ke ujung timur bumi. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah yang rajih. Ya. Ini yang rajih. Ini pendapat yang kuat. Dzulqarnain disebut dengan Dzulqarnain karena berhasil menguasai ujung timur bumi dan ujung barat bumi. Wallahu a'lam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan inna makanna lahu fil ard, sesungguhnya kami memberikan kekuatan kepada Dzulqarnain di muka bumi. Maksudnya adalah a'tainahu mulkan 'aziman mumakkana. Kami berikan kepadanya kerajaan yang besar yang dikokohkan. Fihi lahu min jami'i ma yukal muluk. Pada kerajaannya Dzulqarnain diberikan semua apa yang telah diberikan kepada para raja. Minat tamkini wal junud, berupa kekokohan negeri dan juga tentara-tentara yang kuat. Wa alatul harbi wal hasarat, dan telah beliau mendapatkan alat-alat peperangan yang canggih dan alat-alat pengepungan negeri-negeri yang canggih pula. Wa li hadza malaka al-masyariqa wal-maghariba min al-ard. Karena kuatnya kerajaan Dzulqarnain ini, banyaknya tentara dia punya, kuatnya persenjataan perang yang dia miliki, dia berhasil menaklukkan timur dan barat di muka bumi ini. Sehingga wadanat lahul bilad, menjadi dekat baginya negeri-negeri yang jauh. Nah, menjadi dekat bagi Dzulqarnain negeri-negeri yang jauh. Dan ini juga termasuk perkara yang tidak diceritakan. Bagaimana bentuknya? Menjadi dekat negeri-negeri yang jauh bagi Dzulqarnain. Sehingga beliau kalau mau pergi ke sana mudah dan cepat, pergi ke sini mudah dan cepat. Ini termasuk perkara yang tidak disebutkan secara pasti apa, seperti apa bentuk negeri-negeri itu menjadi dekat bagi beliau. Ya, kalau dalam kisah Israiliyat ada nukilan, yaitu khubi'alahus sahar. Ya. Ditundukkan untuk Dzulqarnain ini awan. Jadi kalau beliau mau pergi ke tempat-tempat yang jauh melalui awan ini, lewat awan. Tapi sekali lagi ini Israiliyat ya, yang tidak bisa didustakan seutuhnya, tidak bisa dibenarkan seutuhnya. Itu diantara contoh. Tapi wallahu a'lam. Intinya danat lahul bilad, menjadi dekat bagi Dzulqarnain ini bumi-bumi yang jauh, sehingga dengan mudahnya beliau mentaklukkan bumi di ujung timur sampai bumi di ujung barat. Qala wa fada'at lahu mulukul ibad wa fadamathul umamu minal arabi wal ajam. Kata Ibnu Katsir, dan tunduk kepada Dzulqarnain raja-raja manusia di kala itu. Semuanya takluk di hadapan Dzulqarnain. Wa fada'athul umam, dia pun dikhidmat oleh umat-umat yang banyak, minal arabi wal ajam, dari kalangan Arab maupun dari kalangan Ajam. Walihada dzakara ba'dhum annahu innama sumiya Dzulqarnain li'annahu balagha qarnais syamsi masyriqaha wa maghribaha. Oleh karena inilah, karena besarnya dan kuatnya kerajaannya Dzulqarnain, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya Dzulqarnain disebut dengan Dzulqarnain karena dia berhasil mencapai dua tanduk matahari, yaitu timur dan barat. Sebagaimana nanti akan disebutkan di dalam ayat-ayat setelahnya, Dzulqarnain berjalan sampai tempat ke ujung bumi, sampai ke tempat tenggelamnya matahari. Beliau juga berjalan ke ujung timur sampai ujungnya. Di pandangan beliau itu sampai ujungnya, di mana melalui tempat itulah matahari terbit. Jadi benar-benar barakallahu fikum, beliau menguasai hampir segala tempat di muka bumi di kala itu. Nah, karena juga ada riwayat bahwasanya raja-raja yang berhasil menguasai dunia itu di antaranya adalah Dzulqarnain, selain Nabi Sulaiman, kemudian juga Namrud, kemudian Nabukadnezar. Ya. Itu raja-raja yang memang diriwayatkan dan diasarkan berhasil menguasai muka bumi dengan wilayah yang hampir seluruhnya. Itu. Kalau Nabi Sulaiman jelas. Ya. Nah, Dzulqarnain disebutkan juga seperti itu bentuk kerajaannya. Seluruh muka bumi hampir beliau kuasai semua. Tunduk kepada kerajaan yang beliau pimpin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kenapa ya Dzulqarnain ini berhasil menguasai hampir seluruh bumi dari ujung timur dan barat? Kata Allah Jalla wa'ala, wa atayna min kulli syai'in sababa. Kami berikan kepada Dzulqarnain dari segala sesuatu itu sebab untuk dia mencapainya. Jadi beliau ingin ini ada, pengen itu ada, pengen ini bisa, pengen itu bisa. Di mana sabar ini barakallahu fikum, yang Allah Jalla wa'ala nyatakan ia memberikannya kepada Dzulqa'nain sehingga menjadi perantara untuk beliau menguasai dunia. Sabab ini disebutkan dalam tafsir Qurtubi, banyak riwayat dari salaf bahwasanya yang dimaksud sabab adalah ilmu. Ya, Allah Jalla wa'ala memberikan kepada Dzulqa'nain sabab yaitu ilmu. Dengan ilmu itulah ya dia berhasil menguatkan kerajaannya dan melebarkan sayap kerajaannya dari ujung timur hingga ujung barat. Di antara ilmu yang Dzulqa'nain menonjol di dalamnya adalah ilmu tentang al-sinatun nas. Ilmu tentang bahasa-bahasa manusia. Jadi setiap kali beliau ke tempat yang baru, beliau paham bahasanya. Paham bagaimana orang-orang di tempat itu berbicara, paham. Ke ujung barat, paham orang-orang di sana berbicara dengan bahasa apa. Ke tengah juga paham, ke ujung timur juga paham, terus. Itu di antara ilmu yang menonjol pada Dzulqa'nain, ilmu tentang al-sinatun nas, lisan dan bahasa manusia. Sehingga dengan perantara ilmu itulah di antaranya menjadikan kerajaan beliau itu kokoh dan menyebar ke seluruh muka bumi ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan kepada Dzulqa'nain, kata Allah, terhadap segala sesuatu itu sebab untuk dia bisa mencapainya. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan ayat di atas, hakadha Dzulqa'nain yassarallahu lahul asbab. Demikianlah Dzulqa'nain, Allah Jalla wa'ala memudahkan untuknya segala sebab. Maksudnya segala sebab adalah at-turuqa wal wasail. Allah mudahkan bagi beliau jalan-jalan dan perantara-perantara ila fathil aqalim, untuk menaklukkan belahan-belahan dunia, wal bilad wal aradi wa kasril a'da. Allah mudahkan bagi Dzulqa'nain segala cara untuk menaklukkan negeri dan bumi dan mengalahkan musuh-musuhnya, wa idlal ahli syirik, dan Allah mudahkan beliau untuk mengalahkan para musyrikin yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tuhannya. Qad utiya min kulli syai'in mimma yahtaju ilaihi mithluhu sababa. Ya, Dzulqa'nain telah mendapatkan segala kemudahan untuk meraih apa yang beliau butuhkan tadi melalui ilmu di antaranya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat selanjutnya Allah mengatakan fa'atba'a sababa. Kemudian dia berjalan di muka bumi. Fa'atba'a sababa. Setelah Allah mengabarkan bahwasanya Dzulqa'nain ini diberikan berbagai macam kemudahan, maka dia memanfaatkan kemudahan itu. Sehingga dia berjalan dari muka bumi timur dan barat. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, "A'tahullahu minal asbabil mu'silah lahu lima wasala ilaihi ma fihi yasta'inu ala qahril buldan wa suhulatil wusuli ila aqasil amran." Allah berikan kepada Dzulqa'nain sebab-sebab yang menyampaikan dia kepada tempat yang dia inginkan sebagai pertolongan untuknya bisa menguasai negeri-negeri, dan sebagai pertolongan untuk dia mudah ke ujung, untuk bisa mencapai ujung-ujung bumi. Wa 'amila bi tilkal asbab, dan dia manfaatkan kemudahan-kemudahan itu. Ya. Setelah Allah kasih kemudahan, dia manfaatkan kemudahannya. Allah kasih dia kemampuan, dia manfaatkan kemampuannya. Allah kasih skill, istilahnya begitu ya. Allah kasih beliau skill, dia manfaatkan skillnya. Dia manfaatkan potensi yang dia punya dengan sebaik mungkin. Itu maksudnya fa'atba'a sababa. Falaysa kullu man 'indahu syai'un min al-asbab yasluku, kata Syekh As-Sa'di, karena enggak semua orang yang punya potensi dia bisa atau dia mau memanfaatkan potensinya. Karena mungkin rasa malasnya ya, dia lebih nyaman dengan hal-hal yang barakallahu fikum lahu, dengan hal-hal yang sia-sia. Dia orang ini punya kemampuan sebenarnya untuk ya belajar, dia punya potensi untuk bisa faham cepat kalau dia mau belajar, tapi dia nggak manfaatkan itu, sudah dia terkungkung dengan kemalasannya, sudahlah nggak usah aja. Dia punya potensi contoh untuk berdagang, dia paham ilmu perdagangan, bisa dia ada arah kesana, skillnya punya potensinya, tapi dia nggak manfaatkan itu. Ini kan ada orang-orang seperti ini. Ya, sehingga dia nyaman dengan apa? Kerja bersama orang lain, contoh. Sehingga dia enggak kembangkan sebenarnya. Ini termasuk skill yang dia punya. Gitu. Nah, Dzulqarnain enggak seperti itu. Allah kasih beliau sabar. Allah kasih beliau potensi, kekuatan, kemudahan. Dia manfaatkan kemudahan itu. Dia manfaatkan potensi yang beliau punya untuk apa? Menguasai bumi. Falaisa kullu man 'indahu syai'un min al-asbab yasluku. Tidak semua orang ya yang punya kemampuan dan potensi skill, dia mau memanfaatkan skillnya itu. Dia mampu, dia mau memanfaatkan kemampuannya. Walaupun rahadinya kunu qadiran ala sabab, tapi juga sebaliknya, ada orang yang ingin berbuat tapi tidak punya skill. Dia ingin berbuat sesuatu tapi dia tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Nah, sehingga kata Syekh As-Sa'di, fa idza istama'a al-qudratu ala sababil haqiqi wal 'amala bihi hasala al-maqsud. Maka tatkala seorang itu sudah punya skill, sudah punya kemampuan, dan dia mau untuk memanfaatkan kemampuan dan skillnya tadi, maka apa yang dia inginkan dari tujuan-tujuan yang mulia pasti akan dapat diraih. Betul. Ini di antara faedah berharga tentunya yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dari kisahnya Dzulqarnain. Hendaknya apa yang menjadi kelebihan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka bersemangatlah kita untuk memanfaatkannya. Itu termasuk bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu. Kita punya potensi apa, kita punya kemampuan apa, kembangkan, buat ada manfaat dari kemampuan yang Allah berikan kepada kita, buat ada manfaat positif buat orang-orang di sekitar kita dari kemampuan kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala kasih kepada kita. Ikhwati fillah rahimakumullah, orang punya kemampuan tapi gak mau memanfaatkan kemampuannya, ya begitu-begitu aja. Ya. Orang pengen berbuat tapi tidak punya kemampuan untuk melakukannya, ini juga enggak akan terjadi apa-apa. Sehingga barakallahu fikum, kalau orang sudah dikasih kelebihan, kemampuan, Allah kasih skill, maka manfaatkan. Dengan itulah Dzulqarnain itu berhasil menaklukkan muka bumi. Siap menaklukkan muka bumi. Intinya begitu ya. Dzulqarnain menaklukkan muka bumi ini karena tadi Allah kasih kelebihan, dia manfaatkan. Allah kasih kelebihan, dia barakallahu fikum bersemangat untuk memanfaatkannya. Qala wa hadhihi al-asbab allati a'tahu Allahu iyyaha lam yukhbirna Allahu wa la rasuluhu biha wa lam tatanaqalha al-akhbaru 'ala wajhin yufidu al-'ilma. Dan sebab-sebab yang Allah berikan kepada Dzulqarnain semuanya tidak Allah kabarkan kepada kita, begitu pula Rasulullah SAW tidak mengkhabarkannya kepada kita. Apa sih sebab-sebab yang Allah berikan kepada Dzulqarnain? Ya, kemampuan-kemampuan apa yang Allah kasih kepada beliau sehingga beliau bisa berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan begitu mudahnya dan cepat. Nah, ini kata Syekh Hasan rahimahullah, tidak ada khabar dari Allah dan Rasulnya yang pasti menyebutkan semua kemampuan-kemampuan Dzulqarnain tadi. Begitu pula tidak ada dalil-dalil yang dinukil yang membuat kita bisa meyakini ada sekian kelebihan-kelebihan Dzulqarnain yang Allah berikan kepada beliau. Falihada la yasauna ghairu suquti anha. Karenanya yang seharusnya bagi kita adalah diam. Artinya tidak terlalu banyak membahas tentang kelebihan-kelebihan apa yang dipunya Dzulqarnain. Allah hanya mengatakan bahwasanya Allah berikan kepada beliau berbagai bentuk kemudahan, ya, berbagai bentuk sabar. Wa adamu iltifat lima yadkuruhu naqalatu lil israiliyati wa nahwiha. Dan hendaknya kita tidak terlalu menoleh kepada apa yang disebutkan oleh orang-orang yang menukil kisah-kisah Bani Israel dalam masalah itu. Rincian-rinciannya apa ya, tadi sudah saya singgung di awal. Memang Dzulqarnain ini kisahnya banyak diceritakan, tapi kebanyakannya Israiliyat. Yang bisa benar-benar dipertanggungjawabkan adalah apa yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi ini, yang penyebutannya adalah secara global. Qala walakinna na'lamu bil jumlati annaha asbabun qawiyyatun katsirah. Akan tapi yang harus kita yakini secara global bahwasanya sebab yang Allah berikan kepada Dzulqarnain, kelebihan-kelebihan dan kemudahan yang Allah berikan kepada beliau adalah kelebihan-kelebihan dan ya kemampuan yang begitu kuat dan banyak, dahuliyah kharijiyah. Bahkan kemampuan beliau itu adalah kemampuan dalam dan kemampuan luar. Ya. Yani kemampuan yang Allah berikan pada diri beliau mungkin fisik ada kelebihannya atau kharijiyah. Kemampuan dan kelebihan yang menjadi faktor luarnya. Junudnya yaitu tentara-tentaranya ini yang tunduk kepada beliau ini dan seterusnya. Nah, intinya itu semuanya ada. Dan itu semuanya adalah sebab-sebab yang kuat dan banyak. Sehingga dengan itu, dengan kelebihan-kelebihan yang dipunya oleh Dzulqarnain, biha sallallahu jundun azim. Dia pun akhirnya memiliki pasukan yang besar. Zul'adamin wa'udadin wa'idham. Pasukan yang memiliki jumlah besar, persiapan besar, dan pasukan yang penuh dengan aturan. Wabihi tamakkana min qahril a'da, dengan pasukan itulah yang begitu banyak dan kuat dan beraturan tadi dia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Dia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dan menguasai negeri di bawah kepemimpinannya. Qala wa min tasbil al-wusul ila masyariq al-ard wa maghalibiha wa anha'iha fa a'tahu Allahu ma balagha bihi maghrib asy-syams. Maka di antara pencapaian yang dicapai oleh Dzulqarnain karena dimudahkannya dia mencapai ujung timur dan ujung barat bumi dan segala penjuru yang ada di antara keduanya. Torehan prestasi yang didapat oleh Dzulqarnain adalah Allah Jalla wa'ala memberikan kepada beliau sebuah kekuasaan di ujung tempat yang disitulah matahari itu tenggelam. Jadi maksudnya yang di pandangan manusia itu sudah ujung bumi yang paling ujung. Mana itu? Wallahu a'lam. Tidak tahu. Karena bersifat global penyebutannya. Kalau kita mau tengok kisah-kisah apa? Tengok penukilan Israiliyah, maka itu di Afrika. Di ujung Afrika yang sekarang daerah Jazair dan Maroko. Itu Israiliyah, tapi kalau secara pastinya wallahu a'lam. Maghrib asy-syams intinya adalah tempat terujung di muka bumi yang disitulah terlihat matahari itu tenggelam. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat berikutnya. Ya. Fa atba'a sababa hatta ila baraga maghrib asy-syams wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin wa wajada 'indaha qauman qulna ya dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Dzulqarnain pun memanfaatkan kemampuannya dan dia berjalan hatta ila baraga maghrib asy-syams, hingga tatkala beliau mencapai tempat tenggelamnya matahari. Jadi di ujung bumi tempat tenggelamnya matahari. Wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiah, beliau mendapatinya, yakni mendapati matahari tenggelam di mata yang hitam. Maksudnya mata yang hitam, mata yang gelap, kata para ahli tafsir adalah lautan. Ya, maksudnya adalah lautan. Dzulqarnain mendapati matahari ini tenggelam di lautan. Di ujung bumi yang paling barat di pandangan beliau. Wa wajada indaha qauma, dan Dzulqarnain mendapati di tempat itu ada suatu kaum yang tinggal di sana. Maka qulna ya Dzulqarnain, maka kami katakan kepada Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, imma an tu'adziba, boleh kamu siksa mereka karena mereka disebutkan musyrikin. Wa imma an tattakhidha fihim husna, dan boleh juga kamu berbuat baik kepada mereka. Jadi silakan, mau disiksa kaum yang tinggal di situ atau kamu mau berbuat baik kepada mereka. Namun Dzulqarnain adalah raja yang soleh, raja yang bijak, raja yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada beliau. Maka Dzulqarnain menjawab, qala amma man zalama fa sawfa nu'adzibu thumma yuraddu ila rabbihi fayu'adzibuhu 'adaban nukra. Adapun orang-orang yang zalim, yakni yang tidak mau beribadah kepada Allah, maka kami akan menyiksanya dan dia akan dikembalikan kepada Rabb-nya, kemudian Rabb-nya akan menyiksanya dengan azab yang lebih mengerikan. Jadi beliau dakwah dulu, kalau tidak mau beribadah kepada Allah, maka disiksa dan dibunuh. Akan tapi wa amma man amana wa amila salihah falahu jazaa'il husna, akan tapi orang-orang yang berimannya dan beramal solehnya, maka dia akan mendapatkan balasan terbaik. Wasanaqulu lahu min amrina usra min min amrina yusra, dan kami akan berikan kepadanya dari urusan kami ini yang mudah-mudah. Jadi didakwahi yang menolak siksa, dan siksaan besar setelah kematiannya menantinya. Tapi tatkala mereka didakwahi dan mau menerimanya, mereka menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, maka akan dimudahkan urusannya oleh Dzulqarnain dan akan dia dibalas dengan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah, perjalanan Dzulqarnain ke arah barat. Beliau memanfaatkan kemampuannya sehingga berjalan hingga ke ujung barat dan di sana mendapati suatu kaum, dan beliau akhirnya mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada ibadah Allah, yang mengajak mereka kepada ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Yang menerima maka mendapatkan kemudahan dalam urusannya, yang tidak menerima maka akan diadab, disiksa dan dibunuh. Barakallahu fikum. Syekh As-Sa'di rahimahullah menafsirkan, imma an tu'adzibahum, maksud ayat di atas, wahai Dzulqarnain, boleh kamu mengadab mereka, ay tu'adzibahum biqatlin au darbin au asrin wa nahwihi. Bisa kamu menyiksa mereka dengan membunuh, memukul atau menyandera mereka. Wa imma an tuhsina ilaihim, boleh juga kamu berbuat baik sama mereka. Maka fakhayyir bainal amrayn, maka diberikanlah dua pilihan kepada Dzulqarnain ini. Li'anna dhahira annahum imma kufarun aw fusaq, karena kaum yang dijumpai oleh Dzulqarnain yang ada di ujung bumi ini nampaknya adalah kafir atau fasik. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik. Li'annahum law kanu mu'minin ghayra fusaqin lam yuraqas lahu fi ta'dibihim, karena kalau orang-orang yang dijumpai Dzulqarnain di ujung barat tadi adalah orang-orang yang beriman tidak fasik, maka pasti tidak akan diberikan pilihan untuk menyiksa kepada Dzulqarnain. Kalau dikasih pilihan menyiksa berarti mereka adalah kufar, musyrikin atau orang-orang yang fasik, para pelaku dosa besar. Qala fa kana inda Dzulqarnain min as-siyasati asy-syar'iyyah mastahaqqa bihi al-madh wa al-thana. Namun Dzulqarnain adalah raja yang syar'i dalam berpolitik, syar'i dalam memimpin, syar'i dalam berkuasa. Dia pun melakukan sebuah tindakan yang berhak beliau menerima pujian atas perbuatannya tadi. Dzulqarnain akhirnya membagi, sa'ja'aluhum qismain, aku bagi orang-orang ini menjadi dua. Ini didakwahi. Amma man dzalama bil kufur, adapun orang yang zalim kufur, dia tidak mau menerima dakwahku, tidak mau menerima ajakan ibadah kepada Allah, fasawfa nu'adzibuhu, maka kami akan siksa, tsumma yuraddu ila rabbih fa yu'adzibuhu 'adaban ukra, maka kami akan menyiksanya, kemudian dia akan dikembalikan kepada Allah dan Allah akan mengadabnya dengan adab yang lebih pedih, sehingga tahsululahul uqubatan, uqubatul dunia wa uqubatul akhirah, dia akan mendapatkan dua hukuman, hukuman dunia dan hukuman akhirat. Adapun orang yang beriman, maka sebagaimana disebut dalam ayat, ya falahu jazaa'anil husna, Dzulqarnain mengatakan dia akan mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan memberikan kepada dia kemudahan-kemudahan yang banyak dalam bermuamalah. Nah, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah jami'an, ucapan Dzulqarnain ini kata Syekh As-Sa'di, yadullu ala qawlihi minal muluki salihin wal awliya'il adilin al-alimin. Ucapan Dzulqarnain ini menunjukkan bahwasanya Dzulqarnain termasuk raja yang soleh, termasuk wali dari wali-wali Allah yang adil dan berilmu. Haitsu wafaqa mardhatallahi fi mu'amalati kulli ahad, di mana beliau mencocoki apa yang Allah ridhoi tatkala bermuamalah dengan semua orang bima yaliqu bihali, sesuai dengan apa yang menjadi kondisi mereka. Jadi kalau muamalahnya dengan orang-orang yang beriman seperti ini, muamalahnya dengan orang-orang kafir seperti itu. Ini menunjukkan beliau adalah raja yang bijak, raja yang soleh, raja yang berilmu. Inilah kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an tatkala beliau berjalan ke ujung barat bumi, tempat di mana matahari tenggelam di sana. Kemudian di ayat setelahnya, ayat 89, Allah Subhanahu wa taala menceritakan selanjutnya kisah Dzulqarnain tatkala ia melakukan perjalanan ke ujung timur bumi. Bagaimana kisahnya? Insyaallah taala ayat-ayat tentangnya akan kita lanjutkan pembacaannya di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Wa nasallallahu ta'isir wallahu taala ala wa a'lam bisawab. Wafaqallahu jami'an wa yuhibbu wa yardha. Wassallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanallahi wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.